jatuh cinta dari hati. Aku cinta padamu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang teman. Percayalah kepadaku, semua ini kulakukan karena kamu memang.